Hadis ke-11. Ambil yang jelas dan tinggalkan apa yang meragukan. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qal hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Rawahu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan baginda radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku telah hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukan dan ambillah apa yang tidak meragukan. Hadis sahih riwayat Tirmidhi dan Nasa'i. Tirmidhi berkata, hadis hasan sahih.